ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله. Hari ini Sabtu 9 Syawal tahun 1439 Hijriah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dan berjumpa di salah satu tempat terbaik di atas muka bumi, yaitu masjid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan afdhalul biqa'i 'alal ardi al-masajid. Tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid. Siapapun yang mempunyai semangat untuk memakmurkan masjid, terutama dengan ibadah-ibadah yang tidak semua orang tertarik untuk melakukannya, seperti menuntut ilmu agama, maka orang tersebut termasuk yang terpilih. Tidak semua orang terbuka hatinya untuk memakmurkan masjid. Jangankan untuk memakmurkan masjid, datang ke masjid pun tidak. Walhamdulillah, benar-benar kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena hingga detik ini masih ada keinginan dari hati kita untuk mendatangi masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat-sahabatnya adalah teladan yang terbaik untuk kita dalam hal ini. Hampir setiap aktivitas dan kegiatan itu selalu dipusatkan di masjid. Bahkan satu dari tujuh golongan yang kelak pada hari kiamat memperoleh tempat bernaung, tempat berteduh karena kondisi yang sangat panas, matahari betul-betul didekatkan di atas kepala, semua orang mencari tempat berteduh. Tidak semuanya bisa berteduh, hanya beberapa golongan saja. Di antaranya adalah seseorang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang dimaksud terikat dengan masjid, masjid adalah salah satu tujuan utamanya. Masjid menjadi sebuah tempat yang tidak bisa lepas dari kehidupannya. Melaksanakan sholat lima waktu, sholat berjamaah, maupun sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti bermajlis ilmu, bermusyawarah. Nah, kita alhamdulillah tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena didekatkan dengan masjid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih masjid sebagai tempat yang terbaik kita manfaatkan untuk melakukan ibadah. yang tidak semua orang memiliki ketertarikan, tidak semua orang memiliki kesabaran untuk menjalankan ibadah tersebut, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Banyak orang tertarik tetapi tidak terwujud keinginannya. Ada yang sudah terwujud keinginannya tetapi tidak memiliki kesabaran, karena menuntut ilmu agama sangat dituntut kesabaran. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang menghadiri majelis ilmu itu berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan kekuatan orang-orang yang melakukan kegiatan lain yang sebenarnya secara hitungan fisik lebih melelahkan, tetapi pada prakteknya talabul ilmi, menuntut ilmu agama, itu yang paling berat dan paling membutuhkan kekuatan. Seseorang yang fisiknya luar biasa, bekerja dari pagi hingga petang, mengangkat batu atau menambang pasir, membersihkan kebun, menebang hutan, memanen sawit, atau yang semisalnya, dia kuat. Nah, berjalan kaki, olahraga, berlari, atau yang semisalnya, kuat. Tetapi seandainya dia diminta untuk duduk dalam sebuah majelis ilmu, hanya sekian persen dari waktu yang dia habiskan tadi, belum tentu kuat. Orang bisa saja lari maraton 40 km, 70 km, bahkan 100 km lebih dalam hitungan berhari-hari, tidak kenal lelah, berhenti sesaat, mengistirahatkan badan, minum, makan yang sudah ditentukan besaran suplemen dan vitaminnya, lalu dia lanjutkan lagi untuk berlari. Puluhan kilometer dia tempuh. Tapi coba kita minta dia untuk duduk, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, belum tentu setengah jam, satu jam kuat. Nah, seseorang diminta untuk berdiri karena dia security, penjaga keamanan, atau yang bertugas di pos, berdiri setengah jam, satu jam, tidak bergerak sama sekali, mungkin dilakukan. Tapi seandainya dia diminta untuk duduk di dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu sepersepuluhnya, seperduapuluhnya, bahkan belum tentu dia kuat. Nah, maka thullabul ilmi, para penuntut ilmu agama, bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Satu majelis, dua majelis, tiga majelis, empat majelis. Bahkan para ulama kita rahimahumullah dalam sehari bisa sampai berpuluh-puluh majlis. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi adalah sejumlah nama yang akan kita temukan ketika membahas berapakah majlis yang diikuti ulama dalam sehari. Berpindah dari sini, sana, sini, sana, sini, sana, sini. Nah, tempatnya berbeda, gurunya berbeda, yang dikaji bisa berbeda, bisa sama, tapi berpindah tiap waktu, tiap saat seperti itu. Kesabaran mereka luar biasa. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari orang-orang yang bersabar, memiliki kekuatan untuk tetap terus menghidupkan majelis ilmu di saat-saat yang aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan dan mayoritas orang tidak mengetahui hal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam muqaddimah kitab As-Sahihul Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain karya Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang biasa kita sebut dengan Asy-Syaikh Muqbil. Beliau mengingatkan kita tentang sebuah kenikmatan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Bahkan beliau sebut sebagai puncak kelezatan. Di dalam mukadimah itu, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan, fa inni ahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi waffaqani li talabil ilmi nafi'i. Sungguh saya benar-benar memuji Allah, Zat yang maha tinggi dan maha suci, Zat yang telah memberikan taufik kepadaku untuk menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Wa hayya ali subulah, dan telah memudahkan untukku jalan maupun langkah untuk menuntut ilmu agama. Wa habbaba ilayya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah membuatku cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baghadha ilayya al-bid'a. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, aku bersyukur kepadanya karena dialah yang telah membuatku benci kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Falahul hamdu hatta yardha. Maka milik Allah lah segala puji dan sanjungan hingga dia ridha. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam mukaddimah ini Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala sedang bercerita tentang diri beliau sendiri. Tetapi tentunya beliau menyebutkan hal ini juga untuk mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa memperoleh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu, ilmu agama, talabul ilmi, merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Beliau ingatkan juga dalam menuntut ilmu agama tidak bisa kita lepas dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bersandar, tidak bisa kita bertumpu kepada kekuatan yang kita miliki sendiri. Karena sesungguhnya kita adalah manusia yang sangat lemah. Maka kita bertumpu, kita bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjamin akankah semangat talabul ilmi ini akan terus kita miliki. Sejarah telah mencatat, demikian juga cerita yang kita lewati, terlalu banyak untuk kita ingat bahwa sekian banyak orang yang kita kenal, bahkan kita kenal dekat, memiliki semangat, semangatnya pun berapi-api, bukan asal semangat, memiliki semangat untuk menghidupkan majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, tetapi pada akhirnya hilang dan menghilang. Wal'iyadu billah. Mestinya hal ini kita jadikan ibroh. Maka memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tetap terus di atas jalur talabul ilmi adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita remehkan, tidak boleh ditunda-tunda. Mohonlah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kapan kita meminta dan memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, sampai kita tidak bisa bernafas lagi di atas muka bumi ini. Pada saat kita sudah merasa cukup, pada saat seseorang sudah merasa aman, ketika seseorang itu merasa dirinya telah terjamin bahwa semangat thalabul ilminya itu tidak akan hilang, waliyadzubillah, pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari thalabul ilmi dengan sebab yang tidak pernah terbayangkan sama sekali, tidak pernah terfikir sebelumnya, tapi pada akhirnya itu menjadi sebab, waliyadzubillah, sebab-sebab yang membuat seseorang itu jauh dari majelis ilmu sangatlah banyak. Maka para ulama kita mengumpulkan poin-poin yang bisa menghalangi seseorang dari majelis ilmu, kemudian ditulis, dirapikan agar kita baca, seperti karya Imam Asy-Syaikh Abdussalam Barjaz rahimahullah, Awa'ik At-Talab, penghalang-penghalang dari thalabul ilmi, perlu kita baca. Nah, kenapa? Karena hal-hal yang bisa menjauhkan seseorang dari thalabul ilmi itu selalu mengintai. Mengintai siapa? Ya siapapun kita. Nah, siapapun kita akan terus dihadapkan dengan penghalang-penghalang ini, faktor-faktor yang bisa menjauhkan dari thalabul ilmi. Tidak bisa kita anggap remeh. Nah, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Sesuatu yang berat itu dimulai dari yang ringan. Ketika menganggap yang ringan adalah ringan, yang kecil adalah kecil, itu menjadi sebuah kesalahan. Karena seseorang itu tidak terasa bahwa dari yang kecil itulah muncul yang besar, dari yang ringan itulah lahir yang berat. Waliyadzubillah. Siapa yang pernah menyangka bahwa setelah diteliti, ditelisik, ternyata sebabnya adalah urusan pribadi, sesuatu yang tidak pernah terfikir dan terbayang sama sekali. Nah, urusan pribadi yang sebenarnya bisa ditutup, dikubur, dilupakan, tapi terjadi. Hanya karena servis listrik, servis bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan yang dia inginkan, akhirnya menjadi sebab seseorang itu meninggalkan majelis ilmu. Si A ingin membangun rumah karena dia melihat dan memandang si B punya kemampuan, diserahkan, tolong bangunkan buat saya rumah, nilainya berapa, saya bayar di muka sekian, yang penting kriterianya begini, gambarnya demikian. Nah, sesama saudara sama-sama aktif di majelis ilmu, rumah jadi, ternyata ada satu bagian rumah yang tidak sesuai harapan si pemiliknya. Padahal dia merasa sudah berkali-kali dan berulang-ulang mengingatkan, begini bentuknya, begini. Tapi ternyata tidak sesuai dia mengharapkan. Muncul rasa tidak suka. Nah, tidak senang. Akhirnya gak mau ketemu sama si B. Dia tahu si B ada di majelis ilmu itu rajin. Karena terdorong rasa tidak suka tadi yang sifatnya pribadi, akhirnya dia menghindar. Yang dia inginkan bukan menghindari majelis ilmu. Dia bukannya benci kepada ustadz yang mengampu, bukan. Tapi karena dia tidak suka dengan si B, dia tidak senang bertemu dengan si B. Tapi konsekuensinya, dikarenakan dia tidak suka dengan si B, dia tidak menghadiri majelis ilmu sekian lama, sekian lama, sekian lama, waliyadzubillah, akhirnya betul-betul jauh dari majelis ilmu. Maka marilah kita selalu mengingat bahwa taufik, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala itu menempati urutan pertama dalam keistiqomahan seseorang untuk thalabul ilmi syar'i, untuk menuntut ilmu agama. Maka jangan terlewatkan dalam rangkaian doa yang kita baca. jangan sampai tidak tersebut di dalam doa. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, habib ilayya talabal ilmi. Ya Allah, jadikanlah aku selalu cinta kepada talabul ilmi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amitni halal Islam wa sunnah wa talabil ilmi. Atau doa-doa yang semisal. Intinya jangan berhenti, jangan jenuh untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik agar semangat di dalam talabul ilmi nafi, menuntut ilmu agama. Sekarang contoh nyata adalah sekian waktu yang biasa kita sebut dengan libur. Ya, mulai dari pertengahan puasa atau mungkin akhir puasa sampai Idul Fitri, satu pekan setelah Idul Fitri, di mana-mana libur, taklim pun libur, di beberapa tempat kajian belum dimulai, pondok-pondok pesantren KBM kegiatan belajar mengajarnya baru akan dimulai. Sungguh setiap dari kita pasti bisa merasakan ada kekuatan yang memberatkan langkah kaki kita. Rasanya berat sekali untuk memulai kembali aktivitas thalabul ilmi kita. Kadang-kadang kita berpikir, ah nantilah seminggu lagi, itu baru akan memulai, sudah terasa berat. Nah, ketika akan betul-betul mulai, bahkan sudah memulai, ada lagi hal-hal yang memberatkan lainnya. Nah, hafalan di mana-mana, santri-santri, bukan cuma santrinya sih, pengajarnya juga statusnya kacau. Nah, kadang kita melihat yang kacau cuma santrinya, pengajar sama ustadznya kacau juga, ya kan, hafalannya, ya kan. Keilmuan kita juga seperti itu, kategorinya sudah nggak tertata, acak gitu. Nah, hukum-hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya kadang-kadang tumpang tindih. Nah, kenapa? Terlalu lama meninggalkan majelis ilmu. Bisa dibayangkan kalau seandainya meninggalkan majelis ilmu itu waktunya berkali-kali lipat dengan waktu liburan seperti sekarang ini. Nah, seseorang misalkan nggak ngaji, tidak menghadiri majelis ilmu sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, la haula wala quwata illa billah. Berat dan sangat berat untuk memulainya kembali. Nah, ada seorang mahasiswa baru saja lulus teknik sipil. Sejak pertama kali kuliah cukup dekat dengan saya, komunikasi aktif, ketemu juga bisa dikatakan sering. Menjelang selesai, bahkan sudah selesai, datang ke rumah saya, tanya, Ustaz, ini saya ada panggilan kerja ke Malaysia di Petronas, menurut Ustaz gimana? Jangan. Dia nanya, saya jawab. Orang bertanya itu kan karena dia percaya. Mumpung dia percaya sama saya jawab, jangan. Nanti kalau kerja di Malaysia Petronas, ibadahmu bagaimana? Ngajimu bagaimana? Benar, negara muslim, betul. Tapi ngajinya ini, momentum yang sudah ada, yang Allah berikan buat kita, senang ngaji rutin. Jangan sampai momentum itu kemudian putus, hilang. Ingin memulai kembali susah. Ingin memulai kembali susah. Ya karena dia percaya, alhamdulillah, dia batalkan niatnya untuk ke Malaysia kerja di Petronas. Dia tolak panggilan kerja itu, padahal dipanggil loh, gak daftar. Artinya mungkin dari indeks prestasinya, nilainya layak untuk ditarik ke Petronas. Dia nanya, saya jawab, menurut Ustaz, jangan, saya gak setuju. Akhirnya berapa lama kemudian karena tuntutan orang tua ikut kerja proyek, proyek apa, infrastruktur. Ya. Baru setengah jalan datang lagi ke rumah. Wah gak betah Ustaz, yang Ustaz sampaikan benar. Dari atas sampai bawah sulit cari orang jujur. Ya kan udah saya bilang. Terus gimana? Ya udah sampai kontraknya habis lah. Kontraknya habis, alhamdulillah. Konsultasi, tanya, sering ketemu. Kemarin baru saja berhasil panen ayam potong, alhamdulillah. Padahal teknik sipil. Teknik sipil. Akhirnya beralih ke ternak ayam potong. Ya kita support, kita carikan dananya, investornya, kita kenalkan ini segala macam, alhamdulillah. Ya, berapa waktu yang lalu sudah panen. Teruskan. Orang tua masih kecewa Ustaz, karena pekerjaan yang saya tekuni sekarang beda dengan waktu kuliah dulu. Gak usah dianggap, orang tua di mana aja begitu. Yang penting kamu serius, kamu sukses, hasilnya serahkan buat orang tuamu. Orang tua begitu kan hanya ingin memastikan saja bahwa anaknya bisa survive, bisa mandiri, ya, punya penghasilan, dan itu bisa memberi untuk orang tua, itu aja sebenarnya. Nah, jangan diikutin terus keinginan orang tua. Ya, kita harus pilih-pilih juga. Dan itu diikuti, kita sendiri nanti yang akhirnya rugi. Sekarang tekuni ternak ayam ini, dua orang mereka. Tekuni ternak ayamnya, pelajari yang pertama, yang kedua gak usah berpikir untung, tapi yang pertama, kedua, ketiga niatkan untuk pembelajaran, cari pengalaman. Nah nanti yang keempat, kelima baru pikir untung. Kalau dari yang pertama udah mikir untung, mumet, karena belum betul-betul menguasai. Alhamdulillah. Kenapa dalam kasus tadi saya dalam hal ini mengatakan jangan ke Malaysia, jangan ke Petronas, walaupun ada panggilan kerja. Karena saya tahu persis bahwa saudara kita ini sedang dalam momentum yang baik, thalabul ilmi, rajin, ya kan? Menghadiri majelis ilmu, daurah dan yang semisalnya. Siapa yang bisa menjamin kalau kemudian kerja di luar negeri terus momentum itu masih terjaga? Siapa yang menjamin? Sebagai perbandingan saja, kita yang hanya sebatas libur, ya, libur dari pertengahan puasa, ya, biasanya kajian di luar pondok tutup, ya tutupnya, liburnya mulai kapan? Bahkan mungkin sebagian tempat mulai sebelum Ramadan, ya nggak Polsek, Pak Rizki. Sebelum Ramadan itu di beberapa tempat, beberapa lokasi sudah libur. Kita udah merasakan kerasnya hati. Keras hati itu, susah. Belum yang pulang kampung, aduh. Pulang kampung di tempat orang tua, di tempat simbahnya, udah macam-macam tontonannya. Iya kan? Suasananya begitu, suasananya begini. Sunnah jarang kita temukan. Berbaurnya dengan masyarakat umum, anak-anak kita juga begitu, kenalannya juga macam-macam. Dan itu. Yang laki-laki kenal perempuan, yang perempuan kenal laki-laki. Mau balik lagi, kembali ke momentum pertama, thalabul ilmi, ya Allah, kalau bukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan semata-mata hidayah dari Allah jalla wa'ala, tidak akan mungkin seseorang itu bisa kembali kepada momentum yang pertama tadi, thalabul ilmi syar'i. Nah Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengingatkan kita, ini yang paling terpenting, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik itu apa? Taufik itu petunjuk. Petunjuk dari Allah. Dimudahkan jalannya. Diberi banyak jalan keluar. Sehingga thalabul ilmi itu berjalan. Thalabul ilmi itu berjalan. Enggak usah jauh-jauh lah. Anak-anak kita. Ini panggilan dan seruan untuk kaum orang tua. Ini pun untuk orang tua yang punya perhatian kepada anak-anaknya. Kita sebagai orang tua, bukankah merasakan betapa beratnya kita memurojaah anak selama di rumah? Bukan nambah. Nambah kita sebagai orang tua mungkin gak punya kemampuan untuk menambah dan melanjutkan pelajaran. Sekedar membantu, menjembatani anak untuk mau memurojaah hafalannya, pelajaran-pelajaran yang kita rasakan beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Padahal liburan berapa sih? Gak sampai sebulan. Anak-anak kita gak sampai sebulan. Ya 2 pekan, 3 pekan, itu sudah terhitung lama. Nah, kita arahkan anak, diulangi pelajarannya, hafalannya. Insyaallah. Kalau yang gak punya perhatian ya cuek bebek. Urusan apa sama saya? Dengan itu. Yang penting kamu saya pondokkan, saya biayai liburan ya liburan. Nah, orang tua tipe seperti ini keluar dari pembahasan kita, gak kita bahas sama sekali. Harusnya sadarlah. Tapi yang kita angkat sebagai contoh adalah orang tua yang masih punya perhatian pada anak-anaknya. Orang tua yang masih punya perhatian kepada anak-anaknya, lihat, susahnya luar biasa mengkondisikan anak. Ya paling enggak 30%, 40% dari apa yang biasa dia lakukan di pondok, di ma'had. Itu pun beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Maka bisa kita bayangkan, wal iyadzu billah, kalau itu berjalan sekian lama, lebih berat lagi. Nah, satu hal yang perlu dikoreksi dari kita sebagai orang tua adalah memohon taufik ini. Memohon taufik. Andai kita mau jujur mengakui, andai kita mau jujur mengakui, kita masih belum maksimal untuk menjalankan nasihat dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Andai kita mau jujur mengakui, apa? Memohonkan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarannya begini. Saya sebagai orang tua punya anak 2 atau katakan 3. Tiga-tiganya di ma'had, belajar di pondok pesantren. Kewajiban saya sebagai orang tua kepada anak-anak apa? Atau apa kewajiban saya sebagai orang tua kepada anak-anak? Seandainya pertanyaan ini dijawab, bisa dipastikan memohonkan taufik itu tidak tersebut dalam poin jawaban. Yakin sekali. Pasti. Apa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya? 1, ya memberikan perhatian. 2, membantu anak murojaah. 3, bayar SPP tepat waktu, enggak sampai nunggak. Ya kan? 4, membelikan buku, kitab, alat tulis anak. 5, memberikan uang jajan. 6, kalau di asrama setiap minggu ditelepon. 7, komunikasi dengan wali kelasnya. 8, 9, 10, 11. Mana poin yang terpenting? Memohonkan taufik kepada Allah supaya anaknya semangat talabul ilmi. Justru poin pertama. Kita menuntut, ayo nak belajar. Kita menuntut, ayo nak diulang pelajarannya. Bahkan kita maksimal memberi contoh. Ayo nak sama Abi, bareng-bareng gantian. Atau Umi-nya, ayo sama Umi gantian, satu ayat, satu ayat. Kalau sudah satu halaman, kembali dari awal. Tapi gantian, tadi Umi yang mulai, sekarang anaknya Umi yang mulai. Gantian, pindah halaman berikutnya, pindah halaman berikutnya. Udah maksimal. Kita pikir seperti itu, sudah maksimal. Tapi ternyata itu belum maksimal. Kenapa? Karena kita masih terlalu menyandarkan keberhasilan pendidikan anak-anak itu pada siapa? Diri sendiri. Mestinya poin yang pertama itu apa? Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa kepada Allah, meminta dan memohonkan taufik kepada Allah supaya anaknya semangat. Sebagai orang tua, ini koreksi untuk kita. Apakah kita sudah maksimal untuk memasukkan dalam rangkaian doa kita, ya Allah, lapangkanlah hati anakku dalam menuntut ilmu agamamu. Ya Allah, lapangkanlah hati anakku untuk menghafal kitab sucimu. Ya Allah, lapangkanlah hati anakku untuk mempelajari sunnah nabimu. Ya Allah, berikanlah taufik untuk anak-anakku dalam talabul ilmi. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk anakku agar mau bersabar menjalani kehidupan sebagai seorang talibul ilmi. Atau doa-doa yang semisal, terserah, silakan. Ini koreksi, jangan dilupakan. Barakallahu fikum. Ini kalau dilihat dari kronologis, saya diundang ke sini pagi ini ya kaitannya dengan ini juga, pembekalan untuk orang tua maupun wali dari santri-santri Ma'had Riyadul Jannah ini di Cilengsi. Seandainya Anda sebagai orang tua maupun sebagai wali dari tadi sampai acara selesai, seandainya yang dibawa pulang hanya poin ini, alhamdulillah sudah sudah sangat baik sekali. Seandainya yang dibawa pulang nanti cuma poin ini, poin apa? Sadar, ingat bahwa salah satu tugas utama kita sebagai orang tua adalah memohonkan taufik kepada Allah agar anak-anak kita sabar dalam talabul ilmi. Itu sudah cukup. Tiap hari baca, tiap hari berdoa, terus masukkan dalam agenda utama hidup kita, memohonkan taufik kepada Allah. Ya Allah, berikanlah taufik buat anakku. Ya Allah, berikanlah taufik buat anakku. Sehingga kita tidak terbilang egois. Kita menuntut anak harus begini. Kita meminta anak, kamu harus begini. Tapi kewajiban kita memohonkan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak. Itu koreksi. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan, wa hayya ali subula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untukku jalan talabul ilmi. Bukan hanya satu, tetapi subula, ada sekian banyak jalan. Dan sekali lagi itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah kita pernah atau mungkin sering dihadapkan pada kenyataan seakan-akan pintu itu tertutup untuk talabul ilmi. Seakan-akan pintu talabul ilmi itu tertutup. Saya yakin banyak dari kita pernah merasakan yang seperti itu. Seorang pedagang, aktivitasnya dimulai dari tengah malam, karena memang barang yang dia produksi dan yang dia jual itu kaitannya dengan waktu di pertengahan malam sampai pagi menjelang siang. Jualan donat, malam buat donat, sebelum subuh harus dia storin ke warung-warung makanan, kan? Pada subuh dilanjut, nanti jam 7 dan 8 dia harus keliling lagi untuk ngambil tagihan. Ngambil tagihan. Ini kan waktu waktu-waktu yang produktif untuk ibadah dan produktif untuk tolabul ilmi. Ya kan? Kita dihadapkan dengan kenyataan, pengen ngaji, tapi kok susah ya? Pekerjaan saya itu mulai dari tengah malam, nanti jam 8, jam 9 udah capek. Sore udah harus belanja, kulakan, paling taklim ya malam. Itu pun malam kalau udah agak jauh jaraknya, izin aja lah. Ini seolah-olah pintu tolabul ilmi itu tertutup. Ada lagi, misalkan seorang pelajar maupun mahasiswa pengen ngaji, ketahuan orang tuanya gak setuju, orang tuanya menentang keras lagi, dikit-dikit di telepon, kamu di mana? Baru berapa jam, kamu di mana? Jangan ikut pengajian lo ya. Protektif banget orang tuanya itu. Anaknya dihalang-halangi untuk ngaji. Baru awal ngaji juga takut duraga sama orang tua, gak mau berbohong, atau yang semisal dengan alasan-alasan itu akhirnya udah gak pernah ngaji lagi. Ini contoh seolah-olah pintu tolabul ilmi itu tertutup. Ada lagi, kenal sunnah, alhamdulillah, cinta kepada tolabul ilmi, tapi ternyata tempat tinggalnya jauh sekali dari majlis ilmu. Yang terdekat perjalanan naik mobil 7 jam. Dari Tembilahan Riau sampai ke Palembang. Jauh perjalanan darat. Di kotanya enggak ada tempat ta'lim, pondok tidak ada. Ini contoh ketiga. Seolah-olah pintu tolabul ilmi itu tertutup. Yang kerja di kantor, contoh yang keempat, kesibukannya luar biasa, tuntutan kerja. La haula wala quwata illa billah. Habis di perjalanan pulang perginya. Kalau ditanya enggak ngaji, ya pengennya sih ngaji, cuman pekerjaan kantor banyak nih. Enggak ikut daurah. Waduh. Besok ada janjian ini. Tapi ya pengennya ikut daurah. Ini contoh keempat. Seolah-olah pintu tolabul ilmi itu tertutup. Ya, seolah-olah pintu tolabul ilmi itu tertutup. Contoh yang lain banyak. Tapi yang ingin saya gambarkan di sini, barakallahu fikum, ternyata banyak dari kita yang memiliki keinginan untuk tolabul ilmi, tetapi seolah-olah pintu-pintu ke sana itu tertutup. Dalam contoh-contoh seperti ini dan yang semisalnya, kita, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan justru mengingatkan dan menyadarkan. Yang terpenting adalah mohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan thalabul ilmi. Agar dimudahkan thalabul ilmi. Ini langkah pertama. Bagaimana mungkin Anda ketika ingin tolabul ilmi merasa pintu itu tertutup? Bagaimana mungkin pintu itu terbuka kalau Anda tidak pernah meminta kepada Zat yang Maha Kuasa? Anda tidak pernah memohon pertolongannya supaya pintu-pintu itu terbuka. Anda hanya berdiam diri di depan pintu itu sambil berharap pintu itu terbuka. Bagaimana bisa? Minta, berdoa, ya Allah, berikan taufik untukku talabul ilmi. Ya Allah, mudahkan jalanku untuk talabul ilmi. Ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam mukaddimah kitab Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Ini beliau sebut setelah mukaddimah, setelah alhamdulillah hamdan mubarakan thayyiban fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, terus amma ba'du, setelah itu baru beliau sebutkan, sungguh saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan taufik untukku thalabul ilmi. Allah mudahkan jalanku untuk talabul ilmi. Terbukti. Syekh Mukbil rahimahullah, baca biografinya. Syekh Mukbil itu lahir, tumbuh, berkembang dari anak-anak menjadi remaja. Itu di pusat komunitas Syiah. Yang sekarang menjadi pusat, sumber dan asal-muasal dari gerakan Houthiyin. Houthi yang sampai sekarang masih terus memberontak. Masih terus mereka bergerak untuk membuat kekacauan. Pusatnya di Sa'dah. Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, kalau kita kembalikan kepada manusia, mana mungkin bisa dari tempat yang semuanya Syiah, bisa dikatakan begitu, praktek ibadahnya, praktek muamalahnya Syiah, muncul seorang Sunni Salafi, bahkan ulama besar di zaman ini. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Mukbil rahimahullahu taala akhirnya berusaha, Kak. Orang padahal apa sudah orang tuanya sudah meninggal dunia dari kecil. Beliau dipaksa oleh keluarganya untuk belajar di madrasah Syiah. Sekolah Syiah. Dipaksa. Beliau cari alasan sana, cari alasan sini. Akhirnya yang beliau manfaatkan apa? Ilmu nahwunya. Belajar qatrun nada dari salah seorang pengajar Syiah. Sampai kemudian berangkat ke Arab Saudi. Menjadi tukang. Bekerja. Kemudian kenal dengan majelis ilmu di Masjidil Haram. Kenal dengan para ulamanya. Akhirnya sampai kuliah S1, S2. Kembali lagi ke Sa'dah. Ke pusat Syiah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan taufik. Nah, empat contoh yang saya sebutkan tadi itu masih belum seberapa dengan contoh nyata dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nah, dipukuli, dipenjara, dilarang untuk menyampaikan ilmu agama, ditolak di masjid, ditolak di musalla, belajar di bawah pohon, di atas tanah, tanpa tikar, tanpa karpet, apalagi keramik. Itu Syekh Mukbil rahimahullah. Empat contoh yang saya sebutkan tadi, mulai yang seorang pedagang, jualan donat dari tengah malam sampai menjelang siang, seorang mahasiswa, ya kan, pelajar maupun mahasiswa yang dilarang orang tuanya, atau contoh yang berikutnya yang bekerja di kantor, tuntutan kerja ini dan itu. Nah, itu masih belum seberapa dengan contoh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Nah, ketika seseorang itu sudah menyadari iya, tidak bisa tidak, tidak mungkin bisa talabul ilmi, enggak mungkin tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sadar, ini luar biasa, pencapaian luar biasa dalam hidup. Menyadari bahwa talabul ilmi itu tidak akan mungkin, tidak akan mungkin bisa dia jalani tanpa taufik dari Allah. Ini sudah pencapaian hidup yang luar biasa. Tidak semua orang sadar hal ini. Ketika dia sudah sadar bahwa talabul ilmi itu tidak bisa lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla, dia akan terus meminta, ya Allah berikan taufik, ya Allah berikan taufik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Taufik itu bukan cuma seneng talabul ilminya. Tapi taufik itu juga sekaligus jalan menuju talabul ilmi. Yang seakan-akan kita anggap tertutup. Ah, mana mungkin. Ah, mana bisa. Luar biasa. Setelah berdoa, ya Allah berikan taufik. Ya Allah berikan taufik. Ya Allah berikan taufik. Ya Allah berikan jalan keluar buat saya. Saya pengen ngaji. Tapi pekerjaan saya begini. Ya Allah gimana ini. Ada keluarga dekat telepon, Mas, Mbok saya dikasih pekerjaan, saya di PHK, tolong banget carikan pekerjaan buat saya. Pikir-pikir, udahlah, Oh, kamu ikut saya aja. Diajari buat donat, iya kan? Sehari dua hari lancar, diajak ke pasar, insyaallah lancar, penghasilannya bertambah. Karena sudah ada satu orang keluarganya sendiri tadi, sudah bisa dipasrai, dia sudah nggak lagi ke pasar, kan? Dia nggak lagi ke pasar, jalan keluar kan? Semula dia pikir ini gimana caranya ini menyatukan pekerjaan jualan donat dengan thalabul ilmi. Nah, donat distribusinya pagi hari. Alhamdulillah Allah kirimkan melalui sebab seorang keluarga yang sedang butuh pekerjaan. Dia jadi buat donat udah. Akhirnya jadi pegawai dia. Yang ke pasar, yang distribusi ke warung-warung makanan, warung-warung kue, yang ambil tagihan keluarganya tadi. Dia ba'da subuh sholat di ma'had, selesai sholat subuh baca Quran, agak siang dikit cari pengurus, cari ustadz siapa, minta waktu privat bahasa Arab, privat tajwid. Alhamdulillah sampai di rumah jam 9 keluarganya tadi udah datang. Mas, setorannya mas, udah kamu 100 ribu, nanti jangan lupa belanja ya, ini uangnya. Insyaallah jalan keluar Allah berikan. Nah, sayang, barakallahu fikum ikhwati billah, sayangnya kita lupa untuk memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya untuk dimudahkan jalannya, kan itu, dimudahkan jalannya. Alhamdulillah yang tadi jaraknya jauh, 7 jam perjalanan naik mobil, yang saya sebut contohnya tadi dari Tembilahan Riau sana sampai ke Palembang Pondok Ustaz Bukhari, jauh sekali, gak ada taklim, gak ada apa-apa di kota, kota besar padahal. Dalam satu kesempatan kenal dengan seorang ustaz, deket, konsultasi, karena saking deketnya, ustaz tolonglah ngisi di tempat kami. Oke, siap, nanti tinggal di tempat kami, ya. Tapi gak ada ikhwannya ustaz, cuma saya sekeluarga. Gak apa-apa, toh tujuan dakwah salafiyah itu bukan untuk mengumpulkan massa, bukan mencari banyaknya pengikut. Di mana ada semangat untuk thalabul ilmi, dihidupkan. Selagi mampu hidupkan. Tapi 3 bulan sekali enggak apa-apa ustaz, yang penting ustaz datang. Datang sana, pamflet dibuat, keluarga-keluarga dihubungi menggunakan grup. Iya kan? Berusaha pinjam masjid milik masyarakat. Oke, jadi ikhwannya cuma satu. Acara dibuat, yang ikut bukan cuma satu. Karena ternyata dari daerah-daerah sekitar yang ternyata juga sudah kenal salaf, tapi belum terdeteksi dengan kedatangan ustadz tersebut, informasi tersebar lewat media sosial, oh dekat-dekat, oh saling kenal, oh ternyata antum di sini, oh dekat kita ya, oh dekat, hidup, masya Allah, dakwah berkembang di tempat tersebut. Padahal sebelumnya kan mikirin gimana mau taklim jauh sekali. Pulang pergi udah sehari semalam, capeknya, istirahatnya, pekerjaannya. Subhanallah. Nah, maka minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuliah, yang sedang sekolah, pengen ngaji, orang tuanya menentang, orang tuanya enggak suka, mohon taufik kepada Allah. Ya Allah, berikan taufik buat saya. Ya Allah, mudahkan saya untuk thalabul ilmi. Mudahkan saya untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah Allah bukakan, berikan hidayah buat orang tuanya. Orang tua yang semula benci menjadi senang, menjadi suka. Nah, dari arah yang tidak pernah kita sangka sama sekali sebelumnya. Bahkan yang paling terpenting, ikhwati fillah barakallahu fikum, terkait thalabul ilmi, baik untuk kita maupun anak-anak kita, justru yang paling penting dan nomor satu apa? Apa mas? Yang paling terpenting itu apa justru? Memohon taufik dan memohonkan taufik untuk anak-anak kita. Mohon taufik buat kita dan memohonkan taufik buat anak-anak kita. Itu yang paling terpenting. Fasilitas belakangan. Ya kan? Fasilitas itu belakangan. Percuma fasilitasnya bagus ternyata gak dapat taufik. Ya kan? Tapi kalau sudah dapat taufik semuanya serba mudah. Gak ada yang sulit. Karena Allah berikan taufik. Allah mudahkan jalannya, Allah lapangkan dadanya. kan gitu. Kita dari pagi briefing anak kita, nah sampai nangis kita. Saya itu kalau nasihati anak sampai nangis-nangis, nah. Orang tuamu ini loh, abi dan umimu, gak minta apa-apa dari kamu. Yang penting kamu mau mondok, udah cukup. Gak usah mikir pekerjaan, gak usah mikir uang, gak usah mikir rumah. Itu yang mikir abi sama umi. Yang penting kamu belajar, nah, sampai nangis. Banyak loh orang tua yang seperti itu. Ya gak? Sampai nangis-nangis. Ada gak Bu Yusrina? Ada, banyak. Sampai nangis-nangis dia. Ingatkan anaknya dulu, nak. Abikmu ini, segala macam. Tapi dia lupa poin yang pertama tadi. Minta. Kita pikir dengan nangis di depan anak kita, terus pintu hatinya terbuka langsung gitu. Yang punya hati, bukan kita. Yang bisa mengubah hati anak kita, bukan tangisan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang memberikan keistiqomahan buat hambanya. Nah, silakan nangis ketika menasihati anaknya. Silakan, bagus. Untuk menunjukkan serius orang tua. Orang tua sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa poin yang pertama tadi. Meminta taufik pada Allah. Ya Allah, berikanlah taufik buat anakku. Amin. Ada lagi orang tua gak nangis, tapi kamu mau minta apa sih, nak? Minta apa aja udah Habib belikan. Yang penting kamu mau mondok berangkat ya besok ya. Motor Bi, tak belikan motor. Apa? Ninja. Iya Bi, udah sekarang ke dealer. Ada yang seperti itu. Jadi anaknya kalau pulang itu udah naiknya motor Ninja. Anaknya udah masuk ke pondok, motornya gak ada yang pakai. Karena bapaknya gak pakai motor Ninja. Ya, gitu. Tapi akhirnya anaknya gak betah di pondok. Pengen pulang, pengen pakai motor Ninja itu. Gitu. Ya. Nyata kok ini. Gitu. Dia pikir ketika meluluskan dan meloloskan semua keinginan anak, terus anaknya terbuka gitu pintu hatinya. Semangat thalabul ilmi. Belum. Bukan. Bukan itu. Memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan yang dimaksud mohon taufik itu apa dan contohnya seperti apa. Doa silakan dengan bahasa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita inginkan. Tapi ucapkan dalam doa. Nah, ungkapkan dalam doa kita. Nah, kemudian Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan dalam paragraf yang berikutnya. Wa inni bihamdillah. Uhibbu kitab Rabbi wassunnatal gharra. Kata Syekh Mubil rahimahullah, sungguh dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, saya benar-benar mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang suci. Karena untuk mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi, sekali lagi, itu juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak semua orang cinta kepada Al-Quran dan tidak semua orang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mengaku cinta, banyak orang bisa. Tapi yang betul-betul cinta itu hanya sedikit saja. Nah, yang betul-betul cinta kepada Al-Quran, ya dia tidak bisa pisah dari Al-Quran. Kalau betul-betul dia cinta kepada Al-Quran, bisa dikatakan tiap hari dia baca Al-Quran. Kalau betul-betul cinta Al-Quran, paling tidak dalam satu hari dia pelajari satu ayat Al-Quran. Dia fahami ayat Al-Quran itu. Nah, kalau umur kita sejak usia baligh, itu sudah plus 30 tahun lah. Ya, plus 30 tahun. Kalau usia baligh kita 15 tahun plus 30 kan berarti 45 tahun. Ya, jadi bahasa ini untuk yang usianya 45 tahun ke atas. Seandainya kita yang usianya sudah 45 tahun ke atas ini, per tahunnya menghabiskan satu juz Al-Quran, berarti kan sekarang sudah selesai tuh khatam Quran. bukan khatam membacanya, mempelajarinya. Satu juz, satu juz itu berapa halaman juga? 20 halaman aja, 20 muka satu juz. 20 muka untuk pembagi satu tahun. Satu tahun 365 hari kalau Masehinya. Kalau kita hitung kotor aja lah 300 hari. Yang 65 sakit atau malas atau mungkin libur atau yang semisalnya, 300 bagi 20. Berarti satu halaman bisa berapa hari? Berapa? 15 hari. Ya enggak? 15 hari. 2 minggu lah. Yang satu saya kurangin bonus buat antum. 2 minggu mempelajari satu halaman. Satu halaman berapa baris Mas kalau Mushaf Madinah? Berapa? 15. Satu hari satu baris Mas. Satu hari satu baris. Masa gak bisa sih satu hari satu baris? Detik.com aja satu kali buka 400 klik ya kan? Kompas.com satu kali klik, satu kali buka, satu periode buka udah berapa klik? Berapa kali klik, lah klik, lah klik, lah klik ya kan? Masa satu baris Al-Quran satu baris loh. Tahu satu baris gak? Satu baris tuh segini loh. Segini, sehari. Masa gak bisa? Satu hari aja segini. Bersa. Maka beliau rahimullah Syekh Mubin mengatakan alhamdulillah dengan karunia dan anugerah dari Allah semata saya mencintai Al-Quran. Saya mencintai Al-Quran. Nah, maka coba kita lihat ceramah-ceramah Syekh Mubin rahimullah dalam bentuk suara yang terekam maupun yang sudah ditranskrip dalam bentuk buku, kitab atau karya tulis beliau memang. Nah, kalau kita hitung ayat Al-Qur'annya luar biasa yang dibaca oleh beliau rahimahullah. Nah, tiap hari menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an berapa banyak, berapa juz? Ya Syekh Mubin rahimahullah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu buktinya kitab ini. Dua jilid. As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tetapi di luar Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim karena beliau rahimahullah pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan selain Bukhari Muslim dhaif. Hadis yang sahih itu cuma di Bukhari dan cuma di Muslim. Maka beliau terpanggil untuk membuktikan bahwa hadis-hadis yang sahih itu bukan hanya dalam Bukhari dan Muslim, di luar Bukhari Muslim juga ada. Maka beliau teliti Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Muwatta Imam Malik dan yang lainnya, Al-Baihaqi. Diteliti oleh beliau, dikumpulkan, diteliti, dikoreksi, akhirnya terbitlah, selesailah dua jilid kitab ini As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, kecintaan beliau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nah, seperti apa? Kita baca. Kata beliau rahimahullah, sima as-sahihain. Terkhusus kitab sahihain Bukhari Muslim. Beliau Syekh Mubin tadi mengatakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena saya mencintai Al-Qur'an dan mencintai sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lebih-lebih sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini pernyataan beliau, bukan omong kosong. Pernyataan beliau ini memang betul-betul sudah terbukti. Beliau mengatakan wal qira'atu fihi ma indi ahla ladzah fid dunya. Kata beliau rahimahullah, membaca kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim bagiku adalah kelezatan yang paling manis dalam kehidupan dunia ini. Ini kan pernyataan, benar atau tidak? Untuk menjawabnya ya kita lihat buktinya. Bukti bagaimana majlis-majlis Syekh Mukbil rahimahullah. Kalau kita baca biografi beliau dalam poin durus yaumiyah, pelajaran tiap harinya yang dibaca adalah kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir-tafsir Ibnu Katsir, kemudian karya beliau sendiri, Sahih Musnad atau Al-Jami'u mimma laysa fi Sahihain, atau kitab-kitab beliau yang lain, Sahih Musnad mimma, Sahih Musnad fi Asbabin Nuzul. Beliau baca hadis tiap hari, hadis. Selebihnya beliau habiskan waktu di perpustakaan, di maktabahnya. Membaca, menulis, menyusun, mempelajari. Jadi tiap hari, tiap waktu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wal qira'atu fihi ma indi ahla ladzah fid dunya. Seandainya diberi pilihan antara membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah kegiatan yang lain, yang akan dipilih adalah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian beliau tidak memiliki kegiatan yang lain, tidak. Tapi tetap yang diutamakan, yang dikedepankan, yang didahulukan adalah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi. Nah, kita mari bersama-sama berusaha untuk mencapai tingkatan seperti itu. Mencapai tingkatan yang bagi kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terasa manis, tidak membosankan, tidak menjenuhkan, tidak melelahkan. Itu tingkatan yang luar biasa tingginya, tingkatan para ulama. Nah, jangan sampai baru mempelajari 3-4 hadis, aduh istirahat dulu lah, matanya capek, atau aduh punggungnya ini udah nih harus diluruskan dulu. Emang para ulama nggak punggungnya nggak sakit? Emang para ulama matanya nggak lelah? Lelah, mata lelah, punggung sakit. Nah, betis lutut pun seperti itu. Tapi karena bagi mereka membaca itu lebih manis, hal-hal tadi sudah terlupakan dan tidak dirasakan. Nah kita belum sampai ke sana. Nah, bukan kemudian kemungkinan untuk ke sana tertutup, bukan. Kemungkinan untuk ke sana terbuka dan masih terus terbuka. Nah, maka kembali kepada kita. Nah, ahla ladzah fid dunya, itu kelezatan yang paling manis dalam kehidupan dunia ini. Masing-masing orang punya penilaian tersendiri. Dia sifatnya relatif. Menurut si A, ahla ladzah fid dunya mungkin berbeda dengan si B. Dengan si C juga berbeda. Tapi tentunya kan kita ingin memilih yang paling hakiki. Paling hakiki itu adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kenapa? Karena isinya al-haq, kebenaran. Tidak ada yang menyesatkan. Tidak ada yang isinya membingungkan atau ada unsur kebohongannya, enggak ada. Selain itu ada. Selain Al-Quran, selain sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi pada kenyataan dan prakteknya, ahla ladzah fid dunya ini banyak sekali macam-macamnya. Ada orang yang ahla ladzahnya fid dunya itu kalau traveling. Ahla ladzah fid dunya itu bahasa Syekh Mukbil rahimahullah, kelezatan yang paling manis lah dalam hidup ini itu apa? Ada orang yang ahla ladzahnya traveling. Pokoknya mikirnya itu traveling aja. Kalau ada musim libur, ini mau kemana ya? Jadi semua spot-spot wisata itu dari Sabang sampai Merauke udah masuk dalam agenda dia. Yang ini di Contreng, udah. Pulau W, sudah, Contreng. Pantai Meloabo, Contreng. Gunung Selawah, Contreng. Iya kan? Kemudian apa namanya, kapal PLTD ya, PLTD di kota Aceh itu yang kena tsunami kapalnya itu, Pak. Udah kan itu. Mana lagi? Bahkan lokasi-lokasi yang belum masuk dalam referensi destinasi wisata tetap dia cari mana ini yang belum pernah dikunjungin orang. Jadi tingkat kepuasan dia itu ketika mengunjungi spot wisata yang belum dikunjungi orang atau masih jarang dikunjungin orang. Ya. Setelah itu dia buat laporan traveling, laporan perjalanan, dia unggah di Instagram, di Facebooknya, ini. Jadi ahlal ladzah fi dunia menurutnya yaitu traveling tadi. Besok lagi Sumatera Utara dari Danau Toba, ya kan. Kemudian di Binjainya, kemudian di istana apa? Apa, Mam? Di Medan istana apa? Istana Maimun. Ini durian ini semua dicoba, ini traveling. Nanti turun ke mana? Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta. Mah Jakarta mah dari umur 11 sudah semua gue ini. Enggak usah nunggu tua. Umur 11 aja udah mana sih? Jalan tikus aja gue tahu. Jalan tikus ya. Sampai ke Irian. Belum habis juga ke Iriannya. Masih pengen Malaysia, Singapura, Thailand. Insyaallah. Padahal waktu, tenaga, keluarga dia korbankan. Biaya itu enggak sedikit. Tapi bagi dia ahla ladzah di dunia yaitu kelezatan yang paling tinggi di dunia, yang paling bisa dinikmati itu ya traveling itu. Nah, kalau yang pendaki gunung lain lagi. Kan itu puncak gunung mana di Indonesia yang belum pernah saya daki ini? Yang sini itu kan cuma 1000 meter. Yang masuk itu kita 2000 meter ke atas lah. Kan itu. Kalau cuma 1000 gunung ecek-ecek itu. Itu kelas SD. Yeah. Nanti terus ada apa namanya ekspedisi 20 puncak gunung di Indonesia, ekspedisi 23 puncak gunung di Indonesia ya, nanti yang paling tinggi Kartens di Papua sana. Kalau sudah menaklukkan gunung di Indonesia, naik sampai menaklukkan 7 puncak tertinggi di dunia ya, kan? Ada yang di Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa kan itu. Jadi kalau gak naik gunung itu malah demam dia. Kalau nggak naik gunung demam, ada kayak seperti itu? Ngaku aja deh. Ada. Kalau nggak naik gunung tuh rasanya hidup itu tidak bergairah. Hidup itu harus naik gunung pokoknya. Jadi yang dia pikir cuma gunung terus. Foto-fotonya, kemudian apa namanya sampel rumput yang ada di atas puncak gunungnya sana dengan ini rumput di atas merbabu, rumput di atas merapi. Rumput di atas Sumbing, rumput di atas apa namanya Gunung Semeru, lengkap dia. Ini yang Gunung Kelut, ini Gunung Batur, ini Tangkuban Perahu, ini Gunung Slamet, Gunung Tidar, Gunung Kerinci. Kalau Sumatera Jawa Barat, gunung apa mas? Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Parango, macam-macam kan itu. Jadi ahlaladzah fid dunya. Kelezatan yang paling puncak di dunia menurut dia apa? Naik gunung. Ada lagi yang mancing. Kok ketawa? Ada yang tersinggung gak? Kalau cuma senang mancing biasa silakan, gak ada masalah. Kita tidak berbicara tentang hukum haram halalnya enggak. Yang sedang saya sampaikan ahlaladzah fid dunia itu ternyata kan orang itu beda-beda, ya kan? Ada yang menurut dia yang paling puncak itu ya mancing kan itu. Jadi karena saking senengnya mancing, itu yang namanya kendaraan yang dia punya udah satu paket. Di motor dia ada alat pancing, di mobil dia juga ada alat pancing. Jadi kemanapun dia pergi sewaktu-waktu mau mancing bisa. Sewaktu-waktu mau mancing bisa. Alat pancing itu kan yang harus panjang, ada yang pendek, bisa dipendekin gini. Ya kalau di jok motor cukup tuh. Kan itu. Nanti dirangkai segala macam udah selesai mancing. Kan itu. Jadi pernah mancing sana, pernah mancing sana, pernah mancing sini. Nanti saya pernah dapat ikan ini, pernah dapat ikan ini, pernah dapat ikan ini. Kan itu. Walaupun bojo muring tetap mancing. Itu stikernya kayak gitu. Tahu muring enggak? Muring itu marah-marah kan. Bojo itu istri ya. Bukan bojong loh, bojo. Wow. Bojo muring tetap mancing. Kan itu. Jadi istri mau marah-marah tetap mancing kan itu. Pokoknya bahkan ada enggak suka suami mancing, cerai aja. Astagfirullahaladzim. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang apa namanya, supporter sepak bola. Supporter sepak bola. La haula wala quwata illa billah. Ahla ladza fid dunya itu. Ada satu artikel berapa waktu yang lalu saya baca begitu. Untuk Piala Dunia di Rusia ini, insyaallah. Ada yang sampai keluar dari pekerjaannya. Ada yang sampai jual rumah dan tanahnya. Kan itu. Ada yang naik bis dari Meksiko sampai Rusia. Amerika Latin sampai Rusia itu. Insyaallah berhari-hari dari bulan April itu udah berangkat dia. Masyaallah. Padahal mulainya Juni, April udah berangkat meninggalkan rumah, anak istri ditinggal semua. Pokoknya padahal dia yakin timnya kalah. Tetap aja berangkat. Ya kan kalau di Indonesia supporter-supporter itu sampai mati, ya kan? Tawuran, ricuh antar supporter mati. Tapi bagi mereka ahlal ladzah fid dunya yaitu kelezatan yang paling tinggi yaitu nonton bola, apa ngasih semangat tim yang dia dukung. Macam-macam lah dalam kehidupan dunia yang disebut dengan ahlal ladzah. Nah, tapi ahlu sunnah tentunya kan memutuskan berdasarkan ilmu, menentukan ahlal ladzah fid dunya itu apa. Timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syaikh Muqbil mengatakan, wal qira'atu fihima ahla ladzah fid dunya. Membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menurut saya, itu kelezatan yang paling tinggi dalam dunia. Puncak kenikmatan adalah ketika menghabiskan waktu membaca Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Kata beliau selanjutnya, Asy-Syaikh Muqbil, wa inni idza fatahtu sahih al-Bukhari wa qultu qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik aw fatahtu sahih Muslim wa qultu qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malikin ansa jami'a mashaghilid dunya wa mashakilha. Ini Syekh Muqbil rahimahullah. Kata beliau, saya sungguh ketika membuka kitab Sahih Bukhari, buka Sahih Bukhari, kemudian saya membaca Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf, dibaca sanadnya itu, telah menyampaikan hadis kepada kami guru kami namanya Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana Malik, beliau mengatakan guru kami dahulu yang menyampaikan hadis untuk kami yaitu Imam Malik rahimahullah. Au fatahtu sahih Muslim, kata Syekh Mubil, atau ketika saya membuka kitab Sahih Muslim, wa qultu qala al-Imam Muslimun rahimahullah, kemudian saya mengatakan Imam Muslim berkata haddatsana Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya menyampaikan hadis untuk kami. Qala qara'tu 'ala Malikin, kata Yahya bin Yahya, dulu saya pernah membaca di hadapan Imam Malik rahimahullah. Lengkap hadisnya. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, ansa jami'a masyaghil dunya wa masyakiriha. Saya langsung lupa semua kesibukan dan masalah-masalah keduniaan, lupa. Betul-betul lupa. Nikmat sekali. Udah enggak mikir makan, enggak pikir minum, enggak mikir sana, enggak mikir. Syekh Muqbil. Apakah hanya Syekh Muqbil saja? Tidak. Semua ulama hadis, semua ulama ahli sunnah pasti seperti itu. Maka kita dengar kisah-kisah para ulama. Seorang ulama menikah, sejak hari pertama menikah istrinya enggak disentuh sama sekali. Sibuk mujadir ini. Sampai kemudian sadar, waduh, ini bisa dosa saya ini. Karena seorang istri punya hak, sudah kamu saya cerai. Oh, zaman sekarang enggak ada Mas kayak gitu. Tapi kita baca cerita-cerita seperti itu, sampai tidak makan, tidak minum, sampai tidak tidur, gak sempat untuk memasak ikan, padahal sekian lama pengen makan ikan, makan ikan, makan ikan, makan ikan, makan ikan, pengen, sekalinya dapat ikan, waduh, ada taklim, pas pulang mau ngolah ikan, wah nulis hadis, udah jadwalnya taklim lagi, berangkat taklim lagi, sampai ikannya busuk. Ada kisah-kisah seperti itu kan banyak sekali, untuk menunjukkan bahwa memang luar biasa para ulama kita rahimahumullah. yang disampaikan dan dinyatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah itu benar adanya. Wal qira'atu fihi ma indi ahla ladzah fid dunya. Sakit tidak dirasa. Luka bagi mereka biasa. Luka bagi mereka itu biasa. Ya kalau kita mah contoh aja yang paling mudah dipahami, kalau kita sedang main futsal itu ya kan. Sedang main futsal itu kadang kaki lecet enggak kerasa. Kenapa? Karena senang main futsal pokoknya. Nanti udah selesai, aduh lecet, luka ya. Berdarah. Tadi pas main enggak kerasa. Kan itu. Kenapa? Sudah lupa dengan segalanya. Kan itu. Orang kalau sudah punya hobi, punya kesenangan seperti itu. Nah, Al-Imam Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah mengingatkan kita bahwa beliau ketika membaca kitab Sahih Bukhari, membaca kitab Sahih Muslim, kesimpulannya satu, ansa jami'a masyaghil dunya wa masyakiliha. Saya langsung lupa semua kesibukan dan urusan-urusan dunia. Kan itu. Lupa semua. Jadi waktu udah enggak terasa. Oh, udah. Ingatkan. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu taala. Dan ini potongan dari mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita. Inspirasi buat kita. Ketika ilmu sudah benar-benar menjadi ahla ladzah indana fid dunya. Ilmu agama itu menjadi puncak kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia. Maka selain itu sudah kita lupakan. Capek tidak terasa, panas pun tidak mengapa, dingin ya kita anggap biasa. Keluar uang dan biaya ringan. Ringan. Nah, kenapa? Karena sudah menjadi puncak kelezatan yang bisa kita rasakan di dunia. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa merasakan dan mengalami apa yang sudah dialami dan dirasakan para ulama kita, betul-betul terasa lezat. Kan itu. Bukan sesuatu yang melelahkan, bukan kegiatan yang menjenuhkan, bukan. Betul-betul nikmat. Nikmat ya. Betul-betul ada rasa nikmat itu. Nah. Ada ahla ladzah fid dunya. Nah. Maka nasihat untuk kita semua, baik thullabul ilmi, santri-santri maupun orang tua yang hadir dalam kesempatan kali ini, marilah paling tidak yang pertama adalah punya cita-cita dan keinginan. Punya cita-cita dan keinginan bahwa suatu saat nanti ingin menjadi seperti para ulama yang menempatkan thalabul ilmi, terutama membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap dan dengan sanadnya, itu sebagai ahla ladzah fid dunia. Paling tidak kita udah punya keinginan, oh ini puncak kelezatan yang hakiki seperti ini. Yang kedua, ya harus kita agendakan. Nah, tidak hanya sekedar keinginan, tapi ada agenda terarah, bukan cuma pasrah menunggu. Nah, tapi harus ada usaha nyata untuk mewujudkan poin pertama tadi. Dan tentunya itu semua tidak akan mungkin terwujud tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita selalu mohon dan meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa melapangkan dan juga membukakan untuk kita pintu-pintu thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian untuk sesi kali ini. Akan kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikutnya. Ada waktu bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.